Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Mari kita syukuri wis kebahagiaan. Kita punya bangsa Indonesia paling apik ya kebagian agama Islam. Rakyat tang bagiane titik-titik ayo matur nuwun. Kok nek sampean matur mesti ditambah kali Gusti Allah wong la in syakartum la azidannakum. Mula kadang kula niku nek maos rangkaian perjalanan sejarah wong Jawa niku. Niku Masya Allah iso dadi Islam niku mboten main-main lho nggih. Riyen niku 1500 ulama mlebet teng tanah Jawa niku entek dipangan wong Jawa. Wong Jawa disate coba. Kenapa zaman semonten pas Islam dugi wong Jawa niku duwe aliran sing doyan menung menungso, sing mangan menungso niku duwe. Naminipun aliran Bhairawa Tantra. Aliran niki muncul sebab tiang Hindu zaman biyen niku nggih. Niku mboten kuat ngelakoni Hindu Brahma sing ngulangi moksa. Mati sing paling apik nek cara Hindu kan moksa, ilang raga sak sukma, sak sukmane. Nah supaya iso moksa, tiang Hindu niku diulang upawasa. Upawasa niku ora mangan, ora ngombe, ora ndemuk bu. Bojo mangke awake mimpes cilik-cilik-cilik lap ilang murca. Lah ngoten niku kathah sing wis mimpes cilik-cilik-cilik ngoten niku eling weduse ngoten niku. Lah niku terus gagal ajeng gedhe mboten iso, ajeng ilang mboten iso mimpes cilik awake niku. Dadi jenengane jinglot utawa bathara karang. Mula sampean nek petuk jinglot aja didol larang niku produk gagal muksa. Akhirnya terus beralih. Napa? Mboten golek sing muksa tapi golek sing ana ajaran namine ngeroga sukma. Lah supaya iso ngeroga sukma nglakoni upacara namine pun panca makara. Panca makara niku lanang wedok muter udo kabeh ngumbar hawa nafsu sek bebas sak blengere. Wetenge supaya mboten kracak krucuk dipakani tumpeng. Pikirane supaya tenang diombeni arak. Nggih. Terus mangkene sukmane lunga supaya awake mboten obah niku dipakani daging menung menungso. Mula jogumu nek tukul suman sumanto. Lu akhire nek wis syahwate niki tenang kabeh ngerogoh sukma. Lah kok suwe-suwe niku sukmane lunga dijak nyolong. Mula terus dadine ilmu ngepet. Sukmane lunga jak nyenengi wong wedok jenenge ilmu pelet. Sukmane dijak mateni wong jenenge santet. Akhire teng Jawa iki kondiang santet pelet ngepet. Lengge munculnya dari sini. Lah kabeh wong ilmu ngono ku enak ya kabeh pengin melu niku mboten kejahatan, itu adalah bentuk kesalehan dalam sebuah agama. Lho akhirnya terus kiai teko 1500 dipangan ya perkara niku. Mula para ulama akhirnya ngirim ulama khusus sing ora iso dipangan kali tiyang mriki. Angsal saking Persia namanipun Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi. Nah ilat Jawa nyebut Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi Angel. Mula teng Jawa dikenal kanthi jeneng Syekh Subakir. Lah kali Syekh Subakir tiang-tiang niku diuper-uper sedaya mlayu teng Segara Kidul manggen teng Jogja mriko. Wong Syekh Subakir manggene teng Magelang. Sebagian mlayu ngulon munggah Pelabuhan Ratu, mlayu ngulon Jampang Sukabumi, mlayu ngulon Ujung Kulon. sing mlayunge tan munggah Gunung Lawu, mlayunge tan napa Gunung Kawi, mlayunge tan Alas Purwa Banyuwangi. Lah teng Banyuwangi dipimpin Menak Sembuyu Bajul Sengoro. Nah Syekh Subakir pun sepuh diuber murite kalian murid Syekh Subakir ingkang nami Mbak Ishak kali Mbak Ibrahim Asmoro Kondi Lab. Tiang Bairala sing teng Bali namine pun Menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah. Akhirnya anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparingke Mbak Ishak. Pernikahan niku nglairaken Raden Ainul Yakin Sunan Giri makame Gresik. Sebagian Melayu teng Bali, sebagian Melayu teng Kediri. Nyembah patung totok kerot teng daerah Pagu Pamenang nggon muksane Jaya Daya. Lah tiang-tiang mriku sing muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso ngeroga sukma santet pelet ngepet diuber karo Sunan Bonang manggon teng kampung Singkalanyar daerah Prambon Nganjuk. Mula pas muhibah Islam Nusantara niku termasuk disinggahi sedaya. Lho akhirnya saking riku Sunan Bonang ngejak gegeran kali tiang Bairawa, akhirnya wong Bairawa sing teng Kediri nyerah. Bareng pun nyerah, aku aja mbok pateni ora kowe ora tak pateni, mutermu tetep rapopo ning aja udo. Arak ganti wedang biasa. Tumpeng iku halal tetep rapopo. Ingkung menungso diganti ingkung pitik. Mantra ngroga sukma diganti kalimat tauhid la ilaha il lalo. Mula wong Jawa duwe ketinggalan ada tumpengan. Musyrik boten, sing musyrik sing muter udo kabeh ngedep arak ngedep tumpeng ingkung menungso ngroga sukma. Tapi nek sing sakniki wis didandani Sunan Bonang. Mula para ulama sepuh penerus ajaran Wali Songo ora ana sing ribut perkara tumpeng. Tapi nek kiai anyar-anyar niku sing ora ngerti mesti ribut perkara tumpeng. Mula nek ana sing ribut ke perkara tumpeng dijelasne. Lah nek isih ngeyel tapuk lambene ngono to nangel. Lho ngaten lho. Ini kita punya bangsa, ojo kene ora ngerti asal usul teko bangsa iki ojo kok terus popo mbok salahno. Nabi niku dadi nabi, wong tawaf wis ana tapi udo. Karo nabi udone diklambeni tawafe tetep terbang niku lho sing ning mburi iki. Zaman nabi dadi nabi wis ana, cuman terbang niku nek ana wong terbangan mesti tengahe ana sing joget udo. Nek ana penyair gawa terbang mesti wong diterbangi bokongmu, bokongmu. Lho ngoten niku karo nabi terbange tetep tapi udone diganti ngangge tola albad badru. Sami tiyang akikah yonten, cuman akikah niku serem. Nek pengin anake hebat sembelihke singa. Mangke bayine dilabur getih si singa. Pengin anake perang menangan sembelihke jaran perang, mangke bayine dilabur getih jaran. Kali nabi niku dijarno mawon akekoe tetep tapi digenti wedhus nek lanang loro wedok siji. Lho mulo ulama niku kadang ora kok ya apa-apa ora oleh. Mulo nek karo kiai iblis iki stres. Cudhek nek musuh kiai iki misale niku ana gitar ana apa. Lho niki nek ra didandani kiai mbiyen. Wong gitaran jeng-jeng-jeng nganggo organ sing ning ngarep roke semene ketok katoke ke musuh-musuh ini karo kiai alon-alon jikuk kendangi jikuk nopo gitare jikuk base terus sing nyanyi diklambeni lagune nopo perdamai perdamaian patung bian iblis itu paling seneng nyasar wong nganggo patung. Lah saiki karena kiai wis luwe pinter patunge ana ning ora disembah malah digi selfie. Iblis stres lho kok alatku entek suwe-suwe iki ya. Kok ora payu. Mulane ana kiai niku iblis pusing pokoke. Tumpeng sing maune niku dadi carane wong ngrogo sukma dandani kiai Dadi cara ne ndongakno wong ma nguati pusing ne wong mung. Mulane ana kiai dimanapun berada iblis prey. Tapi nek ra eneng kiai, iblis tubuh subur ajarane wong tetep ra diwah-wahi. Keris. Biyen keris ne omah omah demit. Karo kiai demite digelen jero kono tulisi bismillahirrahmanirrahim. Mau medhek ra iso metu. Ibaratnya apa-apa di password. Nah, gelombang ini selesai urusan perdemitan nggih. Bar ngoten niku terus para ulama ngirim guru ngaji teng mriki bagian ngulang Quran. Sing dikirim niku saking mriko, saking Maroko, Maroko putra saking Cempo. Nah ini pun Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Tapi ilat Jawa angel nyebut Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir. Mula teng Jawa dikenal jenengane Syekh Jumadil Kubro. Medune langsung teng gunung bledos-bledos niku wau teng Merapi, Jogja. Soalnya napa gunung niku wedine karo Quran. Lau angzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasyi yatillah. Ayat niku nek gunung bledos kiai-kiai Jawa Tengah mesti maca ayat niku. Diwaca. Lah Mbah Marijan maca napa? Mbah Marijan maca rusak-rusak mboten. Mbah Marijan maca ayat, maca anu maca kidung. Kidung niku terjemahane lau angzalna hadzal Qur'ana niku dadekke kidung terus dinyanyike. Karo Mbah Marijan dijenengke kidung kat. Soale ilat Jawa ra iso ngarani surat Al-Hasyr metune kacer. Lah teng ngriku duwe murid naminipun Samsudin pindah Jawa Barat damel pesantren Quran pertama teng Kerawang. Duwe murid naminipun Datuk Kahfi pindah Cirebon Amparan Jati. Lah teng ngriku duwe murid Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati sing bagian ngislam ke pejajaran. Nah, saya Jumadil Kubro duwe anak Ibrahim pindah Tuban, duwe anak Raden Rohmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Lah Sunan Ngampel niki kudu ngislamne wong mojo pahit. Bayangkan peradabannya sudah tinggi di kon Islam ke angel apa gampang? Ya angel. Pilkada niku nek ngejak wong pinter angel, sak juta wae ra gelem. Tapi nek ngejak wong bodho-bodho niku sarimi sak kerdus rampung. Kadang amplop 10.000 nu beres. Tapi nek ngejak wong pinter angel susah. Lah mila gitu. Lah mila akhirnya Sunan Ngampel dengan satu prinsip apa? Bahwa Islam harus ditanam di Indonesia mula nganggo prinsip mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam iku kaya tandur tanduran. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladhu fastawa 'ala suqi yu'jibu zurra'a liyaghidhu bihimul kufar. Islam iku kaya tanduran kang metu anak-anakane, gitu. Terus ngempel ngeten niki, terus mbokne karo anake wae bareng. Napa niku, Pak? Pari. Jadi gambaran menanam padi, menanam Islam niku pun digambarke teng Quran. Lah mula terus teng mriki ditandur ngangge cara nandur pari. Nandur pari niku sak ngisore lemah. Nek sak dhuure lemah, dadi perkara. Totol, Mak. Manuk mulut ditandur sak ngisore lemah. Allah, engko dadi pekara nek ditandur Allah. Mulut ditandur ngangge jeneng pangeran sesuai dengan bangsa kita karena kita sudah jadi bangsa wis kenal pangeran. Musala dijenengke mriki carane langgar. Syaikhun ustadzun, kiai padahal ana jeneng kebo kiai selamat. Gitu kalimat syahadah kalimat soto nandur ngangge cara Jawa mboten cara sing liya wong arep nandur teng mriki kok. Benihnya dari sana, cara nanamnya cara nanam Indonesia. Telmidun muridun san santri ku nggih. Mula kita melihat betapa cerita awal pengislaman itu njawani. Kenapa cek ora ana gejolak. Niku ditandur. Nah, musuh sale kaya ana ngajari pengin dadi wong apik. Nggih, aja lali ya nek pengin dadi wong apik elinga ta tangan. Tangan niki sing paling apik jempol. Jempol ora sempurna nek ra eneng jentik. Maknane jentik jauh tak atik barang ilian aja nyolong. Nyolongan ora didalili asyariku wasyariqatu faqtu aidiyahuma. Lau anna Fatimah binti Syarakat lakotok tu yada mboten meng jentik jauh tak atik barang ilian iki tak jenengke jentik soalnya ingin jen sili tepi pite iki apa jari manis dadi wong sing manis ning aja manis-manis ra rai iki apa iki penunggul dadi wong sing unggul ning aja sombong sombong iki apa penuduh dadi wong nek iso nuduhke wong sira dadi jempol. Nek ana wong mantenan ngarepe omah kon ngenehi cengkir gedang tebu aku wis kenceng pikirku sampean wis tak geget-geget wis tak gadang-gadang aku wis mantep gedang mlebu. Ngulang biyen iku gitu. Terus nek ana gawe omah kon ngenehi gedang sak tundur ning wuwungan supaya nek tukange ngelih ora munggah medhun golek panganan. Pelajaran-pelajaran zaman semono. Nah, sing paling abot niku ngulangi wong Jawa mati. Wong Jawa niku nek mati nek cara keyakinan sak derenge Islam, niku sesuk urip malih namine reinkarnasi. Tapi nek Islam niku begitu mati terus innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Piye carane ngulang ben wong Jawa niku ngerti nek mati ku ora urip maneh. Mula dadi wong sing apik soalé nek wis mati ra iso tangi juk golek sangu maneh. Lah niki nangel. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Akhire kale Kanjeng Sunan ngampel dijawakne napa urip aja lali sangkan paraning dumadi. Supaya ora lali sangkan paraning dumadi, kali Kanjeng Sunan ngampel digaweke tembang soale ngulang wong Jawa niku nek ngangge nembang niku gampang eling soale wong Jawa niku apa-apa ditembangno. Jadi wong Jawa niku lak memang gampang nyanyi, apa wae nyanyi. Nglakono sapi ning sawahnya nyanyi, tandur nembang. Lungguh-lungguh ana lintang ya nembang. Kening tawang ana lintang cahayu nembang. Tekan bojo ilang nembang. Dang bali osri nembang. Ndemu Jawa nu nembang. Meru mentok nembang. Tok mentok tak kandhani. Lu mentok kok dikandhani kok dalan. Weru semut, semut ireng anak-anak kebo bungkang nembang. Bahkan wong Jawa niku ndelok silit mawon nembang. Demok silit gudi kena ya kan gendang jebul. Kebiasaan nembang niki sing akhire oh nek tak ulang nganggo tembang, wong Jawa mesti eling. Nggih ta, wong Jawa mesti eling nek dilangi tembang. Mula akhirnya supaya wong Jawa niku paham napa nek sesuk bali ning Allah gaweke tembang jenengke macapat. Napa macapat? Wong urip kudu iso maca barang papat. Barang papat niku napa? Kancane nyawa sing medhun teng alam donya, nyawa king akhirat manggon jero raga teng alam donya. Rogo gawean seraten.

Gusti. Nah, cilik-cilik sakmene niki kinanti sangonono kanthi agama, kanthi akhlak diwulang ngaji. Jam 4 wayahe dinia wayah ngaji kok mancing cuklek pancinge. Isih ngeyel mancing ya disat kaline. Ra gelem ngaji kaplok mulut tenggen kula bocah semono ora ngajak taunyo meneng kula. Ra urus kula wong tuane ra trima tak tempiling sisan. Nah sakniki wong klopo niku nek arep ditokno santene ya diplatoki dibuka kulit. Kulite terus diparut diperes. Lah kon ngetokke santene kok klopo diglundungno tok. Iki carane piye? Lemula ki nanti niki nggih sangoni kanthi agama kanthi akhlak anak menungso. Soale nek ki nanti sak mene-mene ora disangoni kanthi agama kanthi akhlak anak menungso kesusul tembang si sinom bakal dadi cah enom wis mulai ndap blek. Nggih. Lah nek wis bar sinom kesusul tembang asmara dono mulai ke taman asmara wis mulai jatuh cinta taek kucing rasa coklat kandhani wis ora kena wis ana ning selfie mah ngono tok ngono wisan ora iso niku namine asmara dono wis ke taman asmara. Lah nek wis bar keneng tembang asmara dono anak menungso kesusul tembang gambuh bakal jumbuh lanang wedok mulai rapi bangun rumah tangga tambah ra keneng tuturi wis duwe urusan dhewe. Lah nek wis bar gambuh anak menungso kesusul tembang dur tembang dandangku gula dandang niku pahit gula le lagi akan merasakan manis pahitnya kehidupan oleh bojong genah uripe enak oleh gula legi oleh bojo wis rupane elek ra tau ndek duit senengane ngramal togel pahit iki uripe oleh dandang bayar listrik yang angel niki pahit merasakan dandang pahitnya kehidupan mulut tembang dandang gula merasakan manis pahitnya kehidupan nevis bar dandang gula menungso kesusul tembang durmo durmo iki ndi dharma bakti ne uripmu nek pelem metu wae nggo pakanan codot gedang metu wae nggo pakanan manuk nah wae menungso apa nek duwe bondo ndi bandamu yang kau perjuangkan untuk manusia yang lain. Nek duwe ilmu ndi ilmumu sing mbok dharma baktike. Nek duwe tenaga ndi tenagamu yang kamu dharma bakti baktikan. Ra ono. Nek gedang ra metu wae tebang. Lah nek menungso ra metu wae mosok ditebang. Ndur lho mangka usia-usia berdharma bakti niki nang tokno. Di dhuwit ra ketang titik sumbangke masjid. Duwe ilmu ra ketang titik nggo mulang neng TK. Duit tenaga ora ketang titik nggo menek masang terop niki nggo resik-resik kampung, ngecet kampung. Aku nek nyumbang duit ra iso Kang, tapi aku nek ngrewangi ngecet tak cetno sak desa ngoten niku. Lho niku durma, dharma baktine urip. Aku nek desaku ngene, aku nek nyumbang duit ra iso, ra mbok bayar rapopo, celokane tak gedhukane. Lho niku nek berdharma bakti sing pinter dadi lurah dadi guru sing rotok bodho-bodho titik ya ngecet ngono dharma bakti. Karena nek ora nang berdharma bakti menungso kesusul tembang pangkur. Ngerti-ngerti iki ngerti-ngerti moro-moro ujug-ujug mak bedunduk kenek pangkur wis wayahe mungkur sekondo dunya dengkul wis mulai linu untu wis mulai protol meripat wis mulai lamur wis mulai gaya gruyu ngene sing maune tatune naga mangap wis mengkeret dadi gambar cacing sing maune tato garuda wis mengkeret dadi gambar emprit wis nang mungkur sampean mau ne uber-uber celeng sedina ping 5 kuat saiki nguber putune ora gelem adus wis ha niki nang mungkur wisan wis pangkur nang mlebu masjid raketang setahun pisan riyo riyo wis nang mlebu masjid nang sinau ya nang ngaji soalnya nek ra nang mungkur anak menungso kesusul tembang megat roh copot rogo sak sukma nih mati terakhir tembangnya pucung menungso ki meng dipocong seluku-seluku batok terus dilebok ke lawang ciyut mula wong tuwek jenenge buyut siap-siap mlebu lawang ciyut iku gitu iya tak kuburan betul niku dari nek wis mlebu lawang ciyut petuk malaikat mungkar nakir mesti ditakoni marabuka Allah Allah malaikat mungkar nakir mangkel tapuk lambene tapi ajeng kesenggol tadai malaikat rokib ojo to kang ojo piye iki muni Allah ora iso iya iku muno ilat seraten ora duwe alibak tak duwene hono cara kok diulang alhamdu metune alkamdu ya hayu ya qayyum ya kayuku ya ka yumu robbil alamin robbil nga lamin wong duwene monggo botongo ora duwe bot duwene lo mulo ramadan metune romelan bodiku nang wis gelem belajar urung wong iki wis anggere ana pengajian ya teko oh iya heeh angkok turu ora apa-apa sekolah iki turu oleh sing penting ora mlayu lha mulo nek ana pengajian ngene iki teko nggih ora apa-apa teko senajan turu lho ngaji niku kan macem-macem. Nek sampean teko mriki ngaji mata, ngaji lambe, ngaji kuping, ngaji bokong, ngaji sikil. Nah nek turu berarti matane wis ora ngaji, kupinge ora ngaji, bokonge tetep ngaji. Lho ngono ta. Sesuk ning akhirat ya ditakoni matamu ndi le ngaji? Riyen. Nah sak endi ganjarane? Untelas. Nah kok entek? Ono wong numpak motor jengking lambe kula muni wow nyon entek kajarane punan la kuping nggih pun telas sami mawon nek kajaramu nendi kadose sing teng bokong tese mung bokong ni ra iso ngrasani wis yes, itung bokonge bareng diitung bokonge watasyadu arjuluhum oh iya heeh bokonge ana ngajine ya wis bokongmu mlebu swarga ha bokong tok ya Allah lho ngono pula uang ni kudu ngaji kita nulah. Nah, lantas yang orang gelem ngaji belas takoni marabuka, ha? Marabuka, ha? Hehehe. Tapuk tepak, canggah gulune kak. Ngono langsung dadi wareng wedi dulu akhirat. Saduk nang teroko diudek udek ngeten niki. Angkat gantung kaya siwur. Tutu imeneh modal madil kotarangan bodol digecek ajur mumur kaya gedebok bo bosok lho mulo pangkati anak menungso jari nimbah ngampel anak bapak simbah buyut canggah wareng udek udek gantung siwur tarangan bodol gedebok bo bosok lho ayo ini kan karo bareng niki pun dados Sunan Bonang damel ke gamel gamelan tak kagem ngiringi tembang mocopat gamelane jenengane slendro pelok munine nang ning nang nong nang ning nang nong dang dang dang dang gum nang ning nang nong urip iku ya nang kene ya nongko no ya neng kene ngaji kadang nongko no nyolong pi pitik wong urip kok yo ra iso ning kene terus nek apik terus niku mulo e mulo elek terus iblis nek menungso yo kadang apik kadang elek nang ning nang nong yo nang kene yo nong kok no tapi nek joget kok nang ning nang nong yo ayan sampean ya ayanen mula dikeke dangdang dangdang gung, ayo dangdang balik nang sang yang agung kek dang balik oh nang Gusti Allah. Lah wong Ponorogo kadang ra ngerti nang ning nang nong nang ning nang nong dangdang dangdang ngono ae. Lah kali jeng Sunan Kalijogo terus digeke napa digeke tumpeng saking senenge mangan bareng tangane cempret upo wijiane tiga mawar kenongo kan kantil kembang mawar kembang kenongo kembang kantil uripmu mawarno warno kenongo no kenongi nining atimu kudu kantil nang Gusti Allah. Oh no, pelajaran ngono nek ra para wali ora ono. Oh, akhire alon-alon iso. Iya ta? Lho ngoten niku Sultan Trenggono misale iki keras ngono kok tak dilatih ngono. Ora gelem gepuki ngono wis ngoten niku. Lah sakniki ngono ya FPI lah karo galas ganas titik nih. Oh, gepuk ya nek ora gelem apa tak ngulang kok angel-angel. Akhire terus wong keras ngono Sunan Kalijogo akhir ngelingno Sultan Trenggono dielingke ngangge napa lagu gundul-gundul pacul gundul-gundul pacul-cul gembelengan nyunggi-nyunggi wakul-kul gembelengan wakul glimpang sekane dadi sak latar. Bakul glembang sekane tadi salatan gundul niku sirah sirah niku roksun roksun niku pemimpin lah pemimpin niku kanggonan barang papat sirah niku duwe barang papat miripat irung lambeku kuping gunane napa mripat go delok rakyat irus irung go ngambus rakyat kuping go ngrungokke rakyat lambe go nuturi rakyat ya. Lah gundul kanggonan barang papat iki kok ucul mripat ra weruh rakyat. Lambe ra iso nuturi rakyat, kuping ra krungu suara keluh kesah rakyat, irung ra iso mencium apa kesakitan rakyat. Barang papat kok ucul teko gundul, gundule kok pacul, barang papati ucul, gundule gembe lengan, ya kemlinting. Nyunggi amanahe rakyat kok gembelengan, nyunggi wakul kok gembelengan, wakule glimpang amanate kocar kacir. Mula nek Pak Lurah kok misale rapate peduli rakyat aja di demo, kelumpuk ke nyanyek ke gundul-gundul aja. Ora usah ngelani lah. Wabeh ditoto gitu kok sithik-sithik. Lajeng Sunan ngampel niku begitu wis ngono terus. Tanduranku wingi wis tukul apa durung ya? Wong wis nandur. Mula didelok supaya ora patek rame-rame tembangke napa? Tembangke liri lir tandure wosumi lir tandur pari kuwi lho wis sumilir apa durung. Wis ijo royo-royo apa durung? Nek wis ijo royo-royo ayo menek blimbing. Maknane ayo salat sebab blimbing blingire 5 lambange salat. Cahangon penek o blimbing kuwi, lunyu-lunyu yo penek. Oh, lampun akhire terus tenan. Lerilir tandure wosumilir tak ijo royo-royo tak senggo kemanten anyar cahangon penek o blimbing kuwi lunyu-lunyu penek o kanggo masuk dodo tiro akhire iso dijak salat bareng ngono dijak salat duhur setengah rolas tapi ternyata beda nek tandurane Nabi teng Mekah setengah rolas wis neng jero masjid tapi nek tandurane wali teng tanah Jawa setengah rolas isih neng sawah. Mula terus akhirnya para wali nek ngundang sholat setengah lo loro karo ngenteni Allah Akbar, Allah Akbar. Aing ya enteni siji loro teko ora mlebu-mlebu ana teko malah udut ngarep masjid. Kiai ini pegel ngenteni robana ya rambana. Isih urung mlebu-mlebu ngenteni pegel tombo ati wong pegel nambani atine dhewe nggih. Akhirnya bareng isih ra mlebu-mlebu kiai ini ngamuk diurugi anjang-anjang grung-grung jeroan tal katane lho. Ini makanya tanduran Indonesia dengan tanduran Arab berbeda. Terus sholat gayane niku padha Allah ikhimah ono sing Allah ikhimah wonten sing Allah ikhimah ambek kaya ngikal layangan waduh wayane kok khusyuk-khusyuk ini wajah tu wajhiya. Tapi begitu matane melek lho rukoe bolong. Allahu Akbar ono gerata-gerata gabahku kudan. Allahu Akbar ono ting ting ting bakso. Pemenane ono sing ngentut tit. Ya. Oh lho ya Allah. Mula akhire para wali nek bar salat wong bocor kabeh ditambal. Nambale ngangge napa? Ngangge zikir la la ilallah la la ilallah la la ilallah ilallah ilallah ilallah. Lu ngono sakniki ana sing protes, iki zikir model apa iki? Zikir kok nganggo gedhe-gedhek barang. Sahabat iki ning jero hadis iki nek zikir meneng ngene iki. Lho ya ngerti, Kang. Sahabat iku murid-e Kanjeng Nabi, meneng ngene nek zikir atine teng Gusti Allah. Nah nek wong sraten dijak meneng ngene, ya turu. Wong pangkat iki ya. Terus nek wong seraten ya dikiri ya muni la la ilallah la la ilallah muni suarane ban banter sebab nopo supaya sing sepuh-sepuh krungu yo nira a nira iki lha nek kiyane mek meneng tok. Lah sing sepuh-sepuh yo bingung muni apa ta iku ya. Tuku tasbih maca napa Mbah embo. Oh, ini niki lade wong Indonesia waj'alnakum syu'uban Indonesia. Kita harus dijak poso. Ya padha poso ya ora mangan, ora ngombe, ora temok bojo, tapi poso mriki niku khas Indonesia. Sadurunge padusan sik wadus resik kabeh, begitu mancing poso bengi langsung krungu swara mer mercon dor lho kaya mau nih kone ra Indonesia ra ono pengajian kok ono mercon nih. Tapi indah karena Indonesia dardor dardor apa mana ono wong tarweh ono dor ngono poso poso ngape poso terus tarweh. Nah nek cara wong desa tarweh niku rongpu rong puluh mboten wolu nek wong kutha wis ben wolu. Soale wong kutha niku ganjarane akeh. Berarti salate wis ora perlu akeh-akeh gitu. Nek adekan wong desa dosane akeh gitu. Mula nek salat ya ping akeh, ping 20 nek tarweh, nek kula dhewe ping 20. Sing bener sing endi? Ya mboh aku ora ngerti. Wolu ketoke ya bener, 20 ya tambah luwe bener mek ngono to. Tapi cara kula niku 20 niku aman ngoten lho. 20 niku jelas aman. Sesuk ning akhirat kok sing bener 8, sing 20 isih diturahan 12. Ngono tok nek kula lho. Kula niku kadang kan enten sing tiyang niku berdebat sampai dalile iki kula niku kadang mboten nganggo dalil. Wong kula niku kadang ngalah ngono kok nganggo dalil masa menungso ra entuk gawe dalil dhewe. Lah pemire 20 aman Kang. Nang kok aman? Sesuk nek sing bener 8 aku diturahan 12. Ha nek sesuk sing bener 20 sampean sing kurang 12 niku golek nendi? Lha ngono tok. Nggih kula niku kadang mek ngoten niku napa nek misale ana wong mati kok diwacakno Yasin karo tahlil kok jenenge yasinan tahlilan kula diprotes ra ana dalile gawe dalil dhewe aku nang apa dalile yasinan wong Jawa nang kok wong Jawa lho yasinan niku basa Jawa tahlilan niku basa Jawa wong Jawa niku nek nganggo apa-apa mesti akhirane an ketok apa katok nek rung dinggo nek dinggo katok an sarung nek rung dinggo nek dinggo saru nah yasin nek rung dinggo nek dinggo yasi nan wingi nang Quran jenengane tahlil begitu tak anggo jenenge tahli lan nek kowe duwe tahlil kok ora gelem tahlilan nek cara aku padha karo duwe katok ora gelem katok ngono tok mboten angel kula wong dalil lho gawe dalil dhewe nek kula ana ingkung tumpeng protes ora ana dalile ingkungan tumpengan gawe dalil dhewe mumpung aku isih duwe tangga tur pasar pitik isih buka sesuk ning akhirat kok kliru aku njaluk ngapura ning tanggaku sepurane kang biyen kliru lah ning kene aku sing bener sampean golek pasar pitik ning ndi wong wis tutup mung kula niku ra angel ngoten lho kaya nek ana wong mati kula niku mesti suguh mangan tekan 7 dina 40 di dina ana sing ora ana tuntunane ana wong mati kok suguh mangan haram le kowe aku wong Jawa. Wong Jawa niku anggere ana apa-apa mesti mangan. Ana anak lahir mangan. Kawinan mangan, nyunatno anak mangan, syukuran bal-balan mangan, bersih desa mangan, pitulasan mangan, tanggane ning rumah sakit tabrakan lambene mangap digawakno panganan. Padahal wis ngerti ra iso mangan. Sebab napa? Awak dhewe wong Jawa. Mangan ora mangan kumpul mulane ana wong mati kok wis padha ngumpul nek ra dinehi mangan saru rapan rapantes iku ae kula dalile kaya nek pilkades walura kula niku mesti oleh dhuwit ra ketang 5000 ngono oleh ana sing oleh 10000 ana sing protes tidak boleh ini mani politik dudu aku wong Jawa iki ora mani politik nah apa namanya jer besuki mawa beya ngono niku tak kula ono aja digawe angel to. Ono wabe saiki angel. Santai ae. Pengenane niku 17 taun wingi kula dilok-lokno tabur bunga musyrik meneng mawon kula. Wes ditenono kowe aku tabur bunga ngresiki kuburan mbok unekke musyrik. Kowe nek wani tenan sesuk tak enteni. Begitu tanggal 10 November tentara kan tabur bungane makam pahlawan. Wong ngoten niku tak celuk lah kowe mbiyen lokno aku musyrik to nek tabur bunga ha nah, saiki tentara ke tabur bunga kowe nek wani nang lokno kae lho ngati pedil ndasmu kowe sane iki macem-macem mulo kula niku kadang ya Allah saking judeg iki wong ngaji niku mbiyen niku setahun ra ngaji 5 tahun ra ngaji niku koyone kok ora apa-apa nek mbiyen wong Islam niku biyen ora aneh-aneh. Eneke mek loro nek wong biyen niku. Nek ora NU ya Muhammad. Iya, ono kiai kok ketone nglinting apa ketone miring sarunge nglinting mambu rokok. Mesti kiai NU. Nek biyen nek ono kiai kok rapi pidatone bahasa Indonesia, mesti kiai Muhammadiyah biyen. Ono wong mati kok rame, mesti sing mati NU. Nek ono wong mati kok nyenyet ngono sing mati Muhammadiyah biasanya. Ono masjid kok dibuka masjid NU nek masjid Kancingan biasanya masjid Muhammadiyah. Ini ku wis kapal soalnya sing ngetekno Kiai Hasyim kali Kiai Dahlan niku mondoke sak kamar. Kiai Dahlan karo Kiai Hasyim niku santrine Mbah Soleh Darat Semarang terus sing siji wangsul teng Jogja, siji wangsul teng Jombang. Nanti wis padha apale gayane tok nek siji gaya kutho. Jak damel ingkung ra duwe pitik ora gelem. Jak gawe tumpeng wong kutho ranti beras dhewe. Ah, gah terus jak kumpul bareng tahlilan bareng-bareng tanggane wis kesel kabeh tak kira duwe tangga. Wis padha turu nene wong desa ya ana ae pokoke. Alasane wong telo gara-gara telo siji iso ngumpul sak desa ngobong telo ana kaing ngono sak kumpul desa kumpul sikira ana kirik kecepit. Gampang ngumpul nek wong desa niku. Nah, mula biyen iki gampang. Lho sakniki nek sampean ora ngaji mumet wong Islam niku bendina tukul merek anyar. Ngerti-ngerti ana nabi anyar jenenge Musaddiq. Jarene nabi kok irunge mekrok. Lha ngono urung sakulan wis tobat. Nabi kok sakulan wis tobat. Sakno umate lagi arep ngabdi malah wis tobat. Ngerti-ngerti ana wong aku titisane malaikat Jibril jenenge Lia Eden. Akhirnya tangkep polisi. Akhirnya polisi Indonesia terkenal sak donya iso nangkep malaikat Jibril. Ono nabi anyar Mirza Ghulam Ahmad. Iki urung ono apa wis ono maneh teng Solo tukul Islam model anyar kirek halal sembuh maneh. Ono ae. Biyen tahlilan ra ono wong alok-alok. Saiki ono sing alok-alok. Biyen wong Indonesia dolanan keris ra ono sing alok-alok. Saiki ono sing alok-alok. Apa wis saiki dilokno pegel. Akhire kula wis ra urus wis kono nek polokno ya lokno, nek kowe niru aku ya melu wae. Ora ya kono wong suwargane sesuk ya jejeran wae kok. Wong sok lho wong menyen uripe bendina jejeran, mesjite jejeran, sesuk suwargane niku ya ora ado. Ya jejeran suwargane wong NU, suwargane wong Muhammadiyah, kaplinge sebelah-sebelahan ngono niku paling. Lho lha ya wong pancen mesjite wae kadang digdadekno siji gawe dhewe. Lah nek cara kula sesuk sing paling rame niku suwargane wong NU. Rame. Mesti mpiyake kata nek kaya MTA barang ngoten kan sing pokok tok dadi cara omah niku sesuk cagak tok ngoten niku ngeta ana mpiyake ra ana tamane mano ra ana nek kula wong kula niku suryaen oh dadine kira-kira rame sesuk mbendina ngumpul kok ning swarga mesti celuk tangga kene-kene manganan-manganan kang ngono iku dingge malah ya ngono sesuk widodarine ya gentenan-gentenan ngono ya mestine ya ngono wong ya wis ora ana cemburu sesuk niku. Gentenan piye tekmu? Gentenan yuk. Rukun ngene iki sesuk. Ngumpul, ngeteh Kang, ngeteh. Ngumpul ngeteh. Wong kare ngeteh teh medun ngucur. Nyoh. Jadi rusak niki lho ya. Ana desa niku. Masjide niku siji, tarwae loro, sak masjid. Siji neng arep, siji neng guri, imame loro. Lah iku berarti nek sesuk neng swarga kan jejeran niku kaplinge padha, sebelah kene karo sebelah kene. Pak Basir iku sesuk ya neng swargane mesti rame niku. Dar-dor meledas-meledos niku. Amrozi barang ngono swargane dor apa meledos. Lha kadang niku sakniki tiyang niku kathah. Bahkan makanya ini di Indonesia ini kita punya cara-cara beragama dan berbangsa dengan cara Indonesia. Ngadhe wong Indonesia kok bangsane nabi niku bangsa Arab, awak dhewe bangsa Indonesia. Bangsa Arab niku mesti duwe jenggot, wong rasnya semit, awak dhewe ras mongoloid mesti ora duwe jenggot. Mula kiai mbiyen ra ono sing ribut jenggot ning Indo. Nih, kalau kiai anyar-anyar kok ribut jenggot napa? Lali nek bangsa Indonesia. Nabi niku teng mriko, kurbane unta, wong lahir unta, teng mriki lahire kebo karo sapi. Mboten iso kurban unta, nek meksa kurban unta ditangkep polisi wong nyolong untane kebun binatang. Lumlung ngene-ngene. Tiang Arab nek lunga haji ya langsung mlebu Ka'bah wong parek ning ngarep omahe ngene kok. Lah nek teng mriki ngantri 15 taun, mula latihan sik sadurunge tekan mriko, kaji palsu. Teng pundi teng alun-alun kono raka nganggo kain ihram labbaik Allahumma kacan tapi Ka'bah triplek. Lho niku Indonesia. Mengke terus sing lunga haji diterno wong sak kampung. Nganggo bis sing lunga haji mlebu asrama sing ngeterno menggo kebun binatang. Lho niku carane wong Indonesia. Indahnya luar biasa cara beragama seperti itu. Dadi ora dikocok dikuangel. Misalnya kaya bocah-bocah ngeten iki. Bocah-bocah niki anak-anak Indonesia ta wong rupane ya elek-elek pesek-pesek ngene iki jelas ta. Kaya ngene iki lho tembluk ngene iki mesti ya Indonesia. Lah ngene iki ora kenal nabi wong cah saiki kok. Sing kenal nabi niku sahabat nek niki ora kenal iki. Oh, cah kene kenale Gatotkaca paling. Nek ora ya Satria Baja Hitam. Kenale niku. Nah mula supaya bocah Indonesia sing ora kenal nabi, cek kenal nabi, diulangi kenal nabi, carane dilatih selawat. Selawatan cek ngerti nabi. Nah selawatan niku ana carane wong desa ana. Nek cara desa Kanjeng Nabi Muhammad lahir ana ing Mekah dina Senin 12 Mulud. Niku desa. Iku kula dhewe ngerti nabi wong diulangi. Sing santri wassalamun mustamirun ulagene ada jandat santri nom nek santri tuwek ya halo ya nabi salam alaika ha rasul napase wis cekak ya nggih sing senengane dangdutan ya nggo cara dangdutan ya rasulullah salamun alaik dene ya rafi'ah nyantal wong santri adwadayaji ya uhailal jud ya uhailal jud duhai senangnya pengantin baru cara dangdut sing senengane India ya diulang India ya Rasulullah salamun alaik ya Rasulullah anbanta ya jiratal alami ya uailal jun nahnu jiranum bidal aramil ikhza tumhi humat tumhi hur India ya sing senengane Jawa ya Jawanan ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam ya Habib salam selawatullah ayo praune wis nengah biar ngene kang kita sing loro ati putus cinta ngono galau gitu ya Nabi salam ya Rasul ya Habib salam salawatullah yen arep cerita karo sapa nurhana niku lho. Mula ya Allah, mula sampe Gus Dur gawe selawatan ya cara ndang ndu cara Indonesia. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa waffiqni amalan salihah. Tuhan pengasih lagi penyayang, tak pilih kasih, tak pandang sayang. Iku dalaila sing nyanyi. Grupe jenenge Awara, sing aran Abdul Qadir kali Ahmadi. Mula sebab sing aran lagu biyen iku para alim, para ulama, lagune apik, apik ora kaya saiki sing aran wong kocluk kabeh. Mula lagune mumetno ndas. Tutupen botolmu, tutupen oplosanmu, manem nyawamu. Ya Rasulullah, salamun ala radati wis. Ono lagu malah takok mawon. Di mana? Kemana? Lagu kok takok mawon ngantos Ayu Ting Ting bojone ilang mboten krasa. Ono lagu ya ora ono suarane meng bokong tok lagune Inul. Sampai kiai sak Indonesia goyang setan. Goyang iblis. Sing ora mek Gus Dur tok ndak apa-apa Mbak Inul. Gitu aja kok repot. Ngeten Gus Dur. Wakare Gus Dur seweneni kiai sak Indonesia digowo ning buntet kono diadili buntet Cirebon. Gus, Anda mengatakan goyang Inul itu ndak apa-apa. Gimana Gus? Nek pun goyang Gus, masyaallah bokonge lho katoke ngeplek terus iwo tengen iwo tengen iwo tengen. Lho kok ora apa-apa piye sampean niku? Jawabe Gus Dur, lho apa sampean wis lali nek aku ora weruh. Lha Gus Dur apa mutus sumerep. Lah mulane sing takok, kenapa sih selawatan niku kok berbagai variasinya? Oh nabi ku teke wong akeh ana nang sing teng Indonesia. Ya gaya Indonesia nek gayane Habib Syekh niku gaya Yaman, gaya Arab. Suarane apik ya hanana, ya nana, ya nana, ya nana. Ya nana bi Muhammad zalikal fadlu min Allah. Au kok kok ya nana lha ngoten nika. Nah wong Ponorogo niku saking senenge tapi ra ngerti karepe. Mula akhire teko ning alun-alun nggawa gendera ya nana ya nana nika wayane wong seneng nang ra ngerti karepe. Sing ora kebagian gendera nganggo jempol anana. Lah kula niku terus tau ditakoni, kenapa selawatan begitu? Lah yo nabi teke wong akeh. Buktine wayang yo ora apik nek di model-model. Selawat model-model apik wong nabi teke wong sak donya. Lah nek wayang ra iso wong teke wong Jawa tok bahasa Indonesia wewe selek kok. Om bumi gonjang kanjing langit kelap-kelap. Om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Ini ora apik. Indonesia Raya ngoten ya ora apik ternyata di basa Jawana ya elek. Indonesia tanah airku. Ngono ku basa Jawa ya elek. Indonesia lemah banyuku. Apa meneh kena wong Banyumas Indonesia lemah banyune nyong ya rusak. Adzan niku adzan niku nek disalang salini ya elek, dibolak-balik ora apik. Adzan niku sing apik ya wis ngono iku. Hayya 'alas shalah. Niku adzan salinono dangdut rusak. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Ini rusak kok ora lah. Ha niki. Makanya kita ini jadi orang Indonesia. Dari dulu para ulama mengajarkan cara Indonesia. Cek gak lali nek wedi wong Indonesia. Kita ini orang Indonesia. Seburuk apapun, sepesek apapun, sehitam, sekecil, sedekil apapun, awak dewi niki sing disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani takwi, menungso sing maling apik gitu. Tapi ojo ngono suwe-suwe dadi elek sumarodat nahu asfala safilin. Mula supaya ora dadi elek ayo dadi illal ladzina amanu wa amilus

Pak Harto pernah membuat 1000 mas. Jadi Pak Harto ngirim wong Indonesia transmigrasi di semua daerah sehingga tanah kosong ono penghuni ini. Lah awak dhewe iki apa yang sudah kita berikan untuk bangsa ini, untuk keamanan Indonesia ini, apa yang sudah kita berikan? Ono ne kok ngelek-ngelek bangsane dhewe ya. Lah iki lho, aja diterus-terusno. Nek bangsa kita sudah kita jelek-jelekkan sendiri, terus opo? Siapa yang akan memberikan penghargaan pada bangsa Indonesia? Kita mulai dari yang paling bawah. Cili-cili ngono Pak Edi Gulu, lurah, kepala desa, ojo kok celuk et ngono ojo. Celuk Pak, lho saat ini kula pegel Jokowi, lho iku iki lho sapa? Ngrasani presiden ya Joko terus Jokowi. Lho kowe iki pangkatmu apa? Wong ketua RTW ora kok muni Jokowi ya Pak Jokowi. Pak Presiden. Nek ora seneng menengo wis ngono tok rasa nyebut ngono tok lah ngono terus. Lho ngene iki cara penghargaannya. Bagaimanapun juga bangsa kita ini butuh polisi, ojo kok sampean gedeng polisi terus angger ro polisi. Aja kadang sakniki angger nang polisi lewat melet. Sing panjenengan kadang niku wong sampean dhewe niku wong ndablek. Surat mes apa motor ra ono surate, ya dicegat ning tikungan sampean. Karo Pak polisi, gitu. Wong nek ra dicegat wong mlayu sampean niku angger nang operasi. Ya dikode ya bali kabeh wing. Akhir cegat neng tikungan sampean ra duwe 50.000 terus nyang-nyangan dadi 15.000. Saya enak Indonesia niku timbang nang Eropa sampean ora tahu ditilang tapi begitu wayahe nyuratno ngerti-ngerti 20 juta mak semaput sampean. Lho itu Indonesia. Mulane ana wong gelut misalnya Pak polisi sing rukun apa aja kok langsung ke hukum. Kenapa orang Indonesia iku nek wis digawa ning meja hukum ora iso rukun? Tapi nek urung digawa ning meja hukum sesuk nek anake pacaran iso rabi iso. Kita ini bangsa Indonesia. Lho. Joko terus kabeh mbok ukur nganggo carane wong liya. Wong Indonesia kok diukur nganggo cara londo. Lah engko nek sampean peringatan desa kene Sraten, sesuk desa sebelahe memperingati, akan tumbuh rasa cinta pada desa-desa yang kita tinggal nek kabeh wong seneng karo desane, semua pasti pada cinta sama bangsane, cinta pada bangsa Indonesia. Lek wis iku kabeh wong arep mlebu Indonesia ya mikir presidene ae diregani kaya ngono, lurah ae diceluk Pak kabeh, Kang Mas lurah lho aja kok ngojo Mas yo cilik. Ngono udah itu kalau kita hargai semua kabeh pamong Kang Mas ngono niku den ngono bila perlu. Engko lak wong wah diregani ngono. Lah kadang kita itu pengin dihargai tapi kita tidak bisa menghargai. Sampeyan nek pengin niku diregani wong seolah-olah bojone sampeyan niku lanang paling hebat sak donya, gitu. Ya sampeyan jangan menjelekkan suami ini sampean ngelek-ngelek bojone sampean, ya kedudukane sampean ya elek wong bojone wong elek bojoku masyaallah mbak apa benbengi lho ngekei aku duit 5 juta padahal maksudnya iki 50 rupiah ngene ra 5 juta wong kau wabeh ngene terus aku utangi mbak wah ra enak aku tak kondo bojoku sik ngono lho. Aduh bojone terus piye Mbak? Wah, bojoku wis kadung nyumbang masjid ning daerah Jakarta. Ngono ne. Omahmu elek ya wis masjid ning Jakarta. Lho nek orang menghargai. Lagi. Ini kita punya bangsa. Tapi ojo lali niki sing titik nggih. Nah, bangsa yang diberikan oleh Allah demikian bagus, merdeka. Afghanistan tawuran, Suriah tawuran, awak dhewe jam semene lho nyantai enake kaya ngeten apa eneng. Malaysia pengajian jam 10 sudah harus berhenti, tidak boleh ada lagi pengajian di atas jam 10. sound system dibatasi kene zaman bengok aku sound sak meneh gedene ra ono nang sing aru-arui. Bila perlu sampean gantung sound niku ning setengah langit ngene ora bakal ono wong protes. Enak ngene layangan sak mblengere mau ning dalan yo enak. Kurang opo sampean? Golek kacang ning pasar yo ono, golek uceng yo ono. Apa sing ra ono? Kok bangsamu jarene krisis iki lho krisis apa? Iku lak jarene wong sing krisis gara-gara ora duwe kekuasaan. Nek wong apa ono golek celak ene, golek kathok ono. Model apa ae ono? Mulai kathok bal-balan sampai kathok dolan ene. Mulai kathok simpak sampai kathok capet sampai kathok ono kabeh. Kerudung mau model apa? Model kupu-kupu, model lang terbang ngono. Ngerti arep golek helm model singa ya ono. Ngerti arep kutek model apa ya eneng. Ngombe mineral ono aqua eneng lho, teh ya eneng lho. Lengkap anggere ora pokari. Minuman suhu. Nah, bangsa yang sebesar ini dan seindah Indonesia ini enggak akan runtuh selagi nopo cagake kuat. Selagi cagake rumah itu tergantung pondasi dan tiangnya. Nek tiange kuat omah ora bakal ambruk. Cuman cagake negara niki lho kok Kanjeng Nabi ngendikake cagake iku kok wong wedok niki lho. Mula kula nek ngaji bangsa dan negara niku nek ana wong wedok niki seneng iso tak kandhani. Ternyata cagake negara niku wong wedok mboten wong lanang. Almar'atu imadul bilad, idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Ngeta almar'atu ta wong wedok imadul bilad iku cagake negara idha soluhat arikalane soleh sopo babon apa wong wedok soluhal bilat mongko becik apa negara wa idha fasadat lan arikalane rusak sopo wong wedok fasadal bilat ateges yo rusak apa negara. Lu kok jagae wong wedok lu sing gumun niku niku ternyata nopo kok jagake wong wedok sebab elek apike donya apa jare wong wedok sebab ra ono wong lahir nek ora lahir teko wong wedok nek wong wedoke mangkel ra gelem nglairno dilungguhi mati utawa pas gulune arep metu terus dimpet ngono ku ya mati ta. Nek kuncine donya niku teng wong wedok anak ning jero weteng apa jare wong wedok. Tak sangang ulan tergantung buat ni pengen anak hebat mangan sing sehat pengen anak binjo turu mengkurep terus begitu lahir rong tahun nyusun ni apa jare wong wedok ni wong wedok sehat susu ni sehat apa kata perempuan wong lanang ala nitip anak meng limang menit kadang langsung lali sangang ulan jare mbok. Mula wong wedok ni karo Gusti Allah sangat diperhatikan. Ganjaran paling akeh niku teng wong wedok mboten wong lanang. Wong wedok niku salaman karo garwane ngeten tok ambung tangane. Wong wedok entuk ganjarane ngambung Hajar Aswad. Wong lanang meng oleh salaman tok ngono, ora entuk apa-apa mek. Ngono sing wong wedok entuk Hajar Aswad. Wong lanang turu terus sing wedok teko tek-tek-tek njejeri ngono tok. Ora perlu jawil-jawil meng njejer tok ngene. Wong wedok entuk ganjaran iki salat ngarep Ka'bah. Wong lanang ora oleh apa-apa. Nggih, wong wedok niku nggih hamil niki setiap langkahnya sangger sak pecak dihitung lunga jihad fisabilillah. Awan mangan dihitung po poso bengi turu diitung tahajud nyusoni anak sak cecepan ganjarane sa terus lane anake ndaplek tekan 6 tahun yo pirang ewu juta ganjarane. Lha niku mulo wong wedok niku nek anake akeh ganjarane ya kek mulo semakin banyak anak dungane semakin mandi. Lha mula sebab cagake negara niku wong wedok, mula negara disebut ibu perti. Ibu jare mbok. Mula zaman Gus Dur dadi presiden Indonesia diambang perpecahan, istikharah kiai-kiai sepuh, kula niki kengen golek wong wedok sing anake paling akeh. Kon dongakno Indo Nisa entuk wong 120 sing klebu kategori wong 75, anake sing paling akeh 26. Nggih. Babon sitok, bapak sitok niku. Ana sing paling saiki anake 17. Kula seneng-seneng no pokoke mbah dongake mbah Indonesia ben ora pecah. Iya, ana sing ngono. Tak seneng-seneng no tak jak rekreasi tekan Hong Kong numpak roller coaster. Mati aku carane ngono. Padahal lagi susuran. Mati aku plung ngono susure mabur. Oh seneng-seneng tak seneng-seneng bah, oh, tak gawe ning pantai ning Miami kok tiba-tiba kok iso gembira ria iki tiba-tiba. Akhirnya begitu rampung donga Indonesia muka-muka ora pecah ngoten niku. Terus tak jak mulih ben sirah setiap kepala kula sangoni 100 juta. Akhirnya apa? Ngerti-ngerti seminggu setelah itu ora ono kok bangsa pengen pecah, semua rukun jadi satu. Lho itu hebatnya wong wedok nek kadung donga. Nah napa wong wedok kok dikei ganjaran sak mono akeh karo Gusti Allah? Sebab wong wedok niku ibarate power bank, ibarate aki, setrume ra entuk entek soalé bendina nggo nyetrum anak nek ganjarane akeh, anak ini ku mesti apik, mesti cewok. Bismillahirrahmanirrahim. Setrume ganjaran akeh nang silite ya. Anak mesti silite ra gampang perminen. Ngene lambene anggar mangan diulapi insyaallah alhamdulillah nak bareng ngene insyaallah anake lambene omongane ya. Apik jiwit bokonge insyaallah bokonge apik. Mula wong wedok niku jiwit anak barokah, nempiling anak barokah. Ibu niku beda nek bapak. Ibu niku niku barokah, jiwit barokah. Mula anak kula niku karo makne belenger dijiwiti niku. Tiutir yo belenger barokah anak niku dijiwit mbok niku wong mbok niku ganjarane akeh kok. Nah mula mbok niku Masya Allah kadang anak kula niku nggih subuh makne wis pidato. Ibune pun pidato sing dipidatoni yo anake niku. Niku sekolah yo dipidatoni apa wae salah. Sedina niku ping 50 niku dinesoni anak kula niku karo mbokne. Lah tapi nek wis wayahe turu lho ora golek iku lho kok golek mbokne kula gumun wae. Dene perempuan. Mulane wong wedok niku nek karo anak ya Allah nggih. Anak nangis ngono. Ngono wong lanang anake sapa iku? Mbokne ngerti anake dhewe. Tahu anak kula nangis ning sekolahan niku anake sapa to kok nangis nuwas nangis. Bareng metu la ilaha illallah anak kula dhewe bendul matane ngono. Wah, kok kuwate ngono masyaallah ning wetenge mesti ana speaker e. Kula sampe ngono lho. Lha dadakane anak kula dhewe. Wah. Lho niku kadang ya nak ngusane. Lho mula wong wedok niku abot karena harus menciptakan generasi, mula wong wedok niku tugase ngengkremi endok. Nah tugasnya wong lanang niku napa? Nata petarangane ba bon supaya angkremean deng mula ben angkremean teng wong lanang niku ora entuk nglarani atine wong wedok. Mula nek kepengin dhe anak hebat, wong lanang jangan cerewet karo wong wedok sebab wong wedok niku dinesoni atine lho. Lara nek atine lara sakno wong gawa kendhi loro gitu. Nah, kendine niku tepat di atas hatinya ini, nek atine panas kendine Pak, panas dadi yo banyu susu diombe anak yo ora pati sehat ibarat santen niku blundu. Lha mula wong lanang wis teko meneng ngene nek wedok cerewet meneng cerewet. Lanang itu gase menyenengke babon angkrem supaya apik. Lha mula bangsa niku nek arep dirusak wong wedok sik sing dirusak. Mula saat ini kalau naik teng Indonesia itu lihat gejala wong wedok itu tidak merusak bangsa. Ketok saking pundi, kalau naik di TV Nek delok TV niku lho wong wedok niku sakniki niku iklan apa kok wong wedok? Iklan bantrek ku ya wong wedok. Iklan semen kok wong wedok napa ya wong wedok hubungane karo semen niku apa? Iklan traktor wong wedok. Wong lanang iki karek komanan iklan loro, mencret karo ndas ngelu. Lewe ngare loro liyane wedok kabeh. Iklan omah wedok, montor wedok, sikat gigi wedok. Gitu, apa we katok wedok, bantrek wedok, traktor wedok, begitu wong lanang nek ora sirang lumen mencret. Lah iki mula bangsa yang paling rusak di dunia niku diceritakan bangsane Fir'aun. Fir'aun itu bangsa yang paling rusak. Mula Gusti Allah ngutus nabimu Musa. Aneh niku lho wong ngerti Fir'aun niku rusak. Ngutus Nabi Musa kok malah dilebokno omahe Fir'aun coba. Kan aneh niku. Karena di dalam rumah Fir'aun wonten Siti Asiyah wong wedok sing imane apik, kelakuane apik, akhlake apik, didik ya apik. Mula kula dengan kondisi bangsa ini ora pate kuatir anger wedoke ya apik. Narkoba di mana-mana ndak mengkhawatirkan agar wong tuane nang omah duwe babon sing apik. Napa kenakalan remaja ndak berefek anger nang jero omah ana Siti Asia. Mula kuncine donya niku wong wedok. Mula wong lanang pinter-pinter golek wong wedok, elek titik rapopo sing penting pinter angkrem. Kuncine donya niku teng mriki, mboten tek wong lanang. Ngoten lho. Nah wong wedok ya pinter-pinter golek jago ya golek wong lanang, elek-elek titik rapopo sing penting pinter golek panganan guna to babonang angkrem misale kok Pak aku angkrem ra tenang Pak gelangku mek loro. Tukokno. Pak aku ra tenang Pak pengin vario. Tukokno niku tugase wong lanang. Aja udat-udut wae. Wong lanang. Kenapa ben babone angkreme tenang ora munggah medun petarangan ndoke tetesane apik apik bangsane apik. Lah niki lah. Lah pendidikan perempuan itu penting. Jak dongeng aja kok kancil nyolong timun mawon dongengane. Engko akhire anake ya dadi koruptor. Jak masak sing apik aja kok jangan bung mawon engko ndak anake raine gedhek. Lah mula kula niku pendidikan karakter itu ya perempuan niki. Ngoten niku. Mula untuk saat ini kula misale ana kebijakan FDS full day school kula mboten pate cocok. Soale napa nek ning desa masalah. Sing rewangi mbokne ora ora ana sekolah tekan jam 3 lho. Sing golekno pakan wedhus iki sapa nyusat. Nek teng desa kan anak sekolah iki ngarit, anak sekolahne kadang ngrewangi panen kacang. Lah nek sekolahe tekan jam 3, 8 jam, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 lho. Telung jam iki terus weduse ya ora duwe wedhus, ora duwe sapi, ora duwe ingon ingon potensi untuk anak ra iso sekolah sesuk besar begitu wayahe bayar SPP ra iso dodol wedhus. Nek ning kutho sih ora apa-apa, arep petang dino sekolah ora apa-apa. Nek ora gelem petang apa limang dino sekolah lebokke pondok full time school, ora full day. Ya golek full time sak jam apa sedina sekolah. Dari iki untuk menjadi sebuah bangsa mulo dengan peringatan kemerdekaan muga-muga bangsane dhewe duwe wong wedok-wedok sing hebat sampai sesuk dadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amma ba'du. Lho mukadimah ngaji rampung. Lha iki gek pembukaan. Lah kula dereng mulai ngaji. Lagi amma ba'du niki. Lha iki pembukaan gek mukadimah niki. Wong mau suwe gara-gara ono simbah ngomel niku wau. Niku wau sak jam dhewe lho niku. Sak jam setengah. Dadi kula niki ngaji lagi setengah jam. Jam pinten? Jam 12. Kurang. Ya sesuk meneh nggih wis mukadimah mawon. Pokoknya sementing seraten ini wis duwe apa acara memperingati bersih desa ini. Alhamdulillah, tapi iki gak ama bakdu kula durungke seraten, durung critake Ponorogo. Apa sesuk meneh nggih? Ya sesuk ben meneh nggih, nek ora kapok, nek kapok ya wis alhamdulillah. Lha niki kan bangsane sik kita tak bubak sik babat cara nenek wong nandur arep nandur napa babat alas sik lagi tanduri. Lah muko dimah niki wong babat alas lagi ancarane ngono wong lagi resik-resik lagi ngresiki alang-alang nandure sesuk maneh wis ngoten nawon nggih. Muga-muga kita panjenengan sedaya teng seraten, teng jenangan, teng Ponorogo, teng Indonesia pinaringan ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Radhallazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sulthanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa ansur 'alaina rahmatak. Wa dzakirna wa nazzilna ya dzal jalali wal ikram bi ridhaka ya Allah bi syafa'ati rasulika bi karamati awliyaika ya Allah. Wa bi haqqi Rabbana in askanta dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zarin min baitikal muharram. Rabbana li yuqimu sholata wa jalal bidam lan nasi tahwilahi marzuqu min thamaratil alam yashkurun. Ijal auladana dzurriyyatina 'alal mali al-khair li ba'dal qur'an sumu qiyam al-iman. يا بين أمهاتنا وشيخنا وشيخنا وجدات وجداتنا الذين سبقونا بالإيمان والجميل مشايخ سرعتين الذين سبقونا بالإيمان اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعف عنهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم رضا من رياض الجنان اللهم اجعل رحمة مغفرة لجميع القبور من لا إله إلا الله محمد رسول الله بيقين رسول مطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اهدنا الصراط المستقيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صل على سيدنا محمد. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Kiai Haji Ahmad Muafiq. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari tausiah yang disampaikan oleh beliau dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tibalah saatnya di penghujung acara yaitu penutup. Marilah kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan kekurangan adalah karena keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Saya